Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazidah. Baik, pada pertemuan sebelumnya barakallahu fikum, kita membahas terkait dengan peristiwa ditiupnya trompet oleh malaikat Israfil, dan trompet itu ditiup dua kali barakallahu fikum. Tiupan pertama fungsinya adalah untuk mematikan semua makhluk yang ada kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiupan yang kedua adalah untuk membangkitkan mereka semua, dan itu proses kebangkitannya terjadi dengan cepat. Iya. Fa idahum bisahir. Tiba-tiba mereka sudah ada di atas permukaan bumi warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan malaikat Israfil warahmatullahi wabarakatuh, ada hadis yang berbicara tentang nama beliau, namun hadis lemah. Ya. Hadisnya lemah barakallahu fikum. Yang ada adalah ijma' para ulama, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Qadhi Iyadh dalam kitab Asy-Syifa'. Beliau mengatakan ajma'u ala anna alladhi yanfakhu fis-sur huwa Israfil. Mereka para ulama sepakat bahwasanya yang meniup trompet adalah Israfil barakallahu fikum. Begitu juga Imam Al-Qurtubi, tayyib, beliau mengatakan al-umam mujmi'una ala anna alladhi yanfakhu fis-sur Israfil. Tayyib. Begitu juga Al-Hafidz Ibnu Hajar barakallahu fikum. Sehingga penetapan nama Israfil ini berdasarkan ijma' para ulama. Adapun riwayat itu lemah. Riwayat hadis barakallahu fikum yang menyebutkan tentang penamaan malaikat Israfil itu lemah barakallahu fikum. Demikian faedah yang kita dapatkan pada daurah tempo lalu dari Syekh Khalid Al-Dhafiri hafizahullahu ta'ala warah. Iya. Jadi yang ada dari ijma' untuk penetapan nama Israfil barakallahu fikum. Tapi kalau malaikat pencabut nyawa, siapa namanya? Izrail. Hah? Izrail, ya. Itu lemah riwayatnya. Yang tepat apa yang ada di dalam Al-Qur'an yaitu malakul maut barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan beberapa sifat malaikatnya, kemudian Allah menyebutkan tentang peristiwa kebangkitan manusia. Kemudian setelah itu Allah merubah pembahasan terkait dengan dakwahnya Nabi Musa. Baik. Qala Allah Ta'ala, hal ataka hadithu Musa idnada rabbahu bil wadil muqaddas tuwa. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالًا نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى. Qala Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala ثم قال تعالى مبينا ما جرى للأمم قبل محمد صلى الله عليه وسلم. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa yang terjadi pada umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Faqala Allah taala hal ataka hadithu Musa. Maka Allah mengatakan, apakah telah datang kepadamu berita tentang Nabi Musa? Wal khitabu fi qawlihi hal ataka lin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam aw li kulli man yata'atta khitabuhu wa yasihhu tawjihuhu tawjihu al-khitabi ilaih. Baik. Yang diajak bicara di sini hal ataka, apakah telah datang kepadamu, maksudnya adalah nabi. Iya, apakah telah datang kepadamu wahai nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bisa juga yang diajak bicara di sini adalah setiap orang. Baik. Barakallahu fikum, yang layak untuk diarahkan dengan khitab tadi. Walakunu ala ma'nal awal hal ataka ya Muhammad. Kalau dipahami dengan makna pertama, maka makna ayat adalah apakah telah datang kepadamu wahai Muhammad. Wa ala ma'na sani, kalau dipahami dengan makna kedua, yaitu lebih umum dhamirnya di sini, hal ataka ayuhal insan. Apakah telah datang kepadamu wahai manusia? Barakallahu fikum. Iya. Dan kedua-duanya barakallahu fikum bisa diambil. Jadi dhamir ini kaf di sini bisa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa juga barakallahu fikum manusia pada umumnya. Iya. Baik. Barakallahu fikum. Hadithu Musa, yaitu cerita tentang Nabi Musa. Cerita tentang Nabi Musa ini termasuk yang cukup banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Iya. Peristiwa-peristiwa, kejadian demi kejadian pada masa beliau itu banyak diabadikan di dalam Al-Quran. Karena memang ibrohnya luar biasa. Karena juga barakallahu fikum umat beliau, pengaruh dakwah beliau itu cukup besar. Iya. Yeah. Di bawah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa dikatakan track record-nya. Ketika Rasul mendapatkan penampakan tentang umat-umat sebelumnya, ya dah, yang dinampakkan kepada beliau umat yang sangat besar. Dan beliau menduga itu adalah umat beliau, tapi dikatakan ini adalah umatnya Musa. Setelah itu baru ditambahkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Sehingga memang menunjukkan bahwasanya Nabi Musa ini memang memiliki sesuatu yang sangat spesial. Ya. Dari pengikutnya para kawafikum, gitu ya. Pengikutnya ini paling apa Ivan? Paling susah diatur umatnya Nabi Musa ini ya. Nabi Musa aja sampai barakallahu fikum ya. Hai. Barakallahu fikum. Kemudian ya barakallahu fikum banyak keutamaan yang ada pada beliau. Iya. Sampai disebutkan dalam hadis ketika Rasul bangkit, Rasul melihat Nabi Musa telah barakallahu fikum bangkit terlebih dahulu. Dan Rasul tidak tahu siapa yang lebih dahulu bangkit, Nabi Musa atau Rasul, atau Nabi Musa termasuk yang dikecualikan. Barakallahu fikum ya. Banyak hal-hal yang spesial pada beliau barakallahu fikum, sehingga kisah-kisah beliau ini banyak diabadikan di dalam Al-Qur'an dan ibrahnya juga luar biasa barakallahu fikum. Baik. Dan barakallahu fikum, salah satu uslub, salah satu metode yang digunakan oleh Al-Qur'an dalam membimbing manusia adalah dengan qasas, dengan kisah. Barakallahu fikum. Baik. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa fi qasasihi ibratun liulil albab. Pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang cerdas. Dari situ barakallahu fikum menunjukkan bahwasanya orang yang tidak menganggap sejarah itu perkara yang berlalu, atau sejarah itu dianggap dongeng-dongeng semata, dia tidak bisa dikategorikan sebagai ulul albab. Orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mengambil pelajaran dari latar belakang sejarah dengan dasar ayat ini. Iya. Jadi orang yang menganggap peristiwa-peristiwa masa lalu itu ya cuma perjalanan waktu saja, itu orang yang tidak cerdas. Barakallahu fikum. Orang yang cerdas adalah dia barakallahu fikum ketika mengetahui, membaca peristiwa-peristiwa barakallahu fikum yang telah lalu, itu sebenarnya banyak pesan dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan. Banyak pelajaran. Iya, barakallahu fikum. Tayyib bagi orang-orang yang cerdas. Barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga tidak salah kalau ada ungkapan yang mengatakan apa? Jas merah. Gitu ya. Jangan melupakan sejarah. Barakallahu fikum. Jadi bukan dianggap sebagai dongeng-dongeng saja atau cerita-cerita saja, tapi di situ ada muatan-muatan barakallahu fikum, tayyib, ibrah yang bisa kita ambil, pelajaran yang bisa kita ambil. Dan itu salah satu metode yang digunakan Al-Qur'an. Tapi barakallahu fikum, bagi mereka non-muslim khususnya yang anti-Islam menganggap Al-Qur'an itu sebagai kitab dongeng. Bahkan sebagian barakallahu fikum orang-orang orientalis yang ngakunya Islam menganggap Islam itu cuma kitab dongeng. Namanya pernah dengar statement seperti itu? Ada orang-orang liberal, Islam liberal. Iya. Menganggap Al-Qur'an itu enggak berbobot, kitab suci yang tidak berbobot. Isinya cuma dongeng-dongeng saja. Barakallahu fikum ya. Baik. Ini menunjukkan apa? Orang yang tidak cerdas. Justru orang yang cerdas barakallahu fikum, tayyib, dia akan mengambil ibrah, pelajaran dari setiap peristiwa-peristiwa yang ada. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Dan itu barakallahu fikum sangat-sangat menghemat tenaga dan waktu. Gitu ya. Dari kejadian yang dialami oleh orang lain kita bisa mengambil sisi positifnya tanpa kita perlu merasakan apa yang dia rasakan. Itu fungsinya apa? Kita mengetahui apa? Sebuah sejarah atau peristiwa. Apa ya? Sehingga enggak lewat-lewat saja barakallahu fikum. Baik, misal iya, kita mendengar barakallahu fikum berita iya, tetangga kita kecolongan iya. Kemudian dicek ternyata penyebabnya adalah keteledoran barakallahu fikum. Dari situ kan kita bisa ambil pelajaran. Oh, berarti seperti ini. Gitu ya. Maling sekarang sudah pinter. Nah, sehingga dia mengambil pelajaran lebih pinter daripada maling tanpa harus kemalingan terlebih dahulu. Itu di antara sedikit barakallahu fikum fungsi bagi kita untuk mengetahui peristiwa-peristiwa yang ada. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga enggak ada yang sia-sia dari cerita-cerita barakallahu fikum kaum terdahulu. Pelajaran yang sangat-sangat barakallahu fikum, bagus. Apalagi kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an sangat berbobot. Ya. Kisah-kisah di dalam Al-Qur'an sangat berbobot. Barakallahu. Jangan disamakan dengan kisah si kancil mencuri timun. Iya. Orang-orang liberal itu menganggapnya apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu enggak lebih dari kisah kancil mencuri timun. Iya. Atau kancil ngakalin buaya. Barakallahu fikum. Tidak. Iya. Kisah yang ada di dalam Al-Qur'an sangat berbobot. Barakallahu fikum. Liman tadabbarahu. Bagi orang yang mau mentadaburinya. Barakallahu fikum. Tayyib. Iya, bahkan dikatakan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an adalah ahsanul qasas. Iya. Kisah-kisah yang terbaik itu adalah kisah yang ada di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana disebutkan dalam surat Yusuf. Iya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami akan mengisahkan kepada engkau sebaik-baik kisah. Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an, dengan apa yang kami wahyukan kepadamu melalui Al-Qur'an ini. Di antaranya adalah kisah Nabi Yusuf. Itu luar biasa indah kisahnya ya. Perjalanan beliau mulai dari kecil sampai berhasil menjadi orang yang sukses. Disertai dengan barakallahu fikum apa? Sujudnya orang tua dan saudaranya. Itu kan bagus kisahnya ya. Itu pelajarannya, Masya Allah, padat. Ya, sarap dengan hikmah. Di situ ada pelajaran orang tua dalam mentarbiyah mendidik anak-anaknya. Barakallahu fikum ya. Di situ ada pelajaran bagaimana barakallahu fikum cara menjaga hubungan antara saudara satu dengan yang lain. Di situ ada pelajaran bagaimana dalam masalah ketatanegaraan. Di situ ada pelajaran bagaimana barakallahu fikum, tayyib. Iya. Berhadapan dengan fitnah wanita. Banyak. Ingat Syekh Abdurrahman Al-Sa'di, seingat saya, itu ada, beliau mengumpulkan dalam satu kitab fawaid yang bisa diambil dari surat Yusuf. Itu asik itu kalau dibaca. Ya, banyak pelajaran. Barakallahu fikum. Baik. Di sini disebutkan barakallahu fikum pengklasifikasian kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an. Kalau di kitabnya Ana itu di taklik di bawah disebutkan wahya salah satu aksam, ya. Diklasifikasikan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah qismun anil anbiya war rusul wa ma jara lahum ma'al mu'minina bihim wal kafirin. Yang pertama kisah para nabi dan rasul dan apa saja yang terjadi pada mereka dan orang-orang yang beriman dan kafir terhadap mereka. Banyak ya kisah yang terjadi pada nabi dan rasul. Barakallahu fikum. Kisahnya Nabi Musa banyak disebutkan, kisahnya Zakaria. Iya. Barakallahu fikum. Kisahnya barakallahu fikum tayyib. Nuh, ya, barakallahu fikum. Yang kedua adalah waqismun an afradin wa tawaif. Ada juga kisah tentang individu atau kelompok-kelompok. Iya, kaum Ad, Samud, barakallahu fikum, tayyib, Mu'tafikah, kemudian Ashabul Ukhdud, barakallahu fikum. Atau tentang person atau individu seperti apa? Qarun. Iya, kisah tentang Qarun, membahas satu profil tentang Qarun. Barakallahu fikum. Tayyib. Wa qismun an hawadith wa aqwamin fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan satu bagian lagi yaitu kisah tentang peristiwa-peristiwa dan kaum-kaum yang ada di masa Nabi. Ya, barakallahu fikum. Seperti pada peristiwa perang Khandaq itu di diabadikan dalam surat Al-Ahzab. Iya. Itu nama lain perang Khandaq. Perang Khandaq itu perang parit. Kenapa? Karena di situ barakallahu fikum menggunakan strategi parit ya untuk membentengi kota Madinah. Sebuah strategi perang yang baru ada saat itu di kalangan orang-orang Arab, ya. Dapat dari mana ide seperti ini? Enggak kepikiran mereka, hah? Itu dari ide Salman Al-Farisi. Padahal saat itu Salman bukan siapa-siapa. Orang yang baru masuk Islam. Dari sini barangkali terdapat ibrah dalam sebuah musyawarah. Ya, terkadang pendapat yang paling jitu itu terkadang pendapat orang yang tidak kita duga dan tidak kita sangka. Gitu ya. Dalam bermusyawarah barakallahu fikum hendaknya kita mendengarkan semua aspirasi atau pendapat dari barakallahu fikum yang ada. Bisa jadi orang yang kita anggap tidak akan memunculkan ide yang baik justru dia yang memunculkan solusi. Gitu ya. Yang lain para sahabat sudah buntu itu. Barakallahu fikum. Gitu ya. Ternyata Salman Al-Farisi memunculkan ide yang sangat unik. Barakallahu fikum. Mau tidak mau, ya walaupun berat, itu yang dipilih oleh mereka para sahabat. Paling ringan resikonya. Barakallahu fikum. Nama yang lain adalah perang Ahzab. Ahzab itu kan jamak dari Hizbun. Hizbun itu apa? Kelompok. Al-Ahzab itu berkelompok-kelompok. Bisa dikatakan sebagai perang sekutu. Ya, umat Islam dikepung barakallahu fikum dari orang musyrikinnya, dari orang Yahudinya, dari orang Nasoronya. Luar biasa, tiga kekuatan besar. Ya, dalam orang Yahudi yang barakallahu fikum apa? Berkhianat. Ya, yang luar gabungan pasukan besar dari kaum musyrikin Quraisy yang sudah gitu ya, krem disertai dengan ahli kitab dari kalangan Nasrani. Barakallah. Kalau hitung-hitungan manusia mampu sudah. Gitu ya, hancur. Barakallahu fikum. Tapi ternyata justru Allah Subhanahu wa taala membantu nabinya barakallahu fikum dengan bala tentara yang barakallahu fikum ya, nyata dan kasat mata barakallahu fikum. Baik. Akhirnya makar-makar mereka barakallahu fikum hancur di tangan mereka sendiri. Wayamkurullah. Mereka membuat tipu daya, makar, muslihat, tetapi Allah jauh lebih memperdaya mereka. Barakallahu fikum. Baik. Gimana ya, kawan? Ada yang tahu kisahnya? Hah? Cuma satu orang yang turun tangan. Iya, diadu domba. Gitu ya. Barok. Satu orang ini memang dia bisa kemana-mana. Dia dipercaya oleh orang-orang Yahud. Dia juga dipercaya oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Sebagaimana yang saya kisahkan. Pernah ya dulu ya? Pernah gak? Hah? Kayaknya sudah di sini kayaknya. Barakallahu. Barakallahu fikum. Iya. Jadi seorang sahabat ini yang menghadap kepada Rasul, kalau Anda mengizinkan saya punya ide. Ya, kalau idenya Salman tadi kan ide untuk apa? Bertahan. Ya, kalau ini ide untuk barakallahu fikum melumpuhkan musuh. Gitu ya. Tanpa perlu mengeluarkan otot barakallahu fikum. Sehingga sekali lagi barakallahu fikum yang namanya perang itu khid'ah. Perang itu bukan adu otot, tapi adu strategi. Barakallahu fikum. Itu intinya perang. Iya, siapa yang lebih jitu strateginya, dia akan bisa memenangkan pertempuran. Bukan semata-mata personil pasukan. Cuma satu orang. Barakallahu fikum. Ya, baik. Saya akan datang kepada orang Yahud dan juga akan mendatangi kaum musyrikin. Iya, datangi dulu Yahudi. Barakallahu fikum. Kalian yakin tak? Kaum musyrikin yang orang-orang apa Quraisy dan kabala tentaranya itu berpihak kepada kalian 100%. Gimana kalau Muhammad nanti menang? Hah? Apa kalian yakin mereka mampu menjamin keamanan untuk kalian? Yang benar. Lah, bisa saja yang namanya perang. Iya. Kemungkinan itu. Terus gimana menurut kamu? Kalau kamu mau ya aman, kamu datangi orang-orang Quraisy itu, minta jaminan orang mereka ditahan. Gitu ya. Orang kepercayaan mereka, terbaik mereka, kalian tahan sebagai jaminan keamanan. Sehingga kalau nanti Muhammad yang menang, jaga-jaga ya, jangan-jangan kalian punya jaminan. Ya, orang-orang Quraisy mau tidak mau harus membantu. Begitu ya. Iya. Dan saya yakin orang Quraisy enggak akan mau. Mereka itu cuma memanfaatkan kalian. Yang benar. Enggak percaya. Coba. Ya, gitu ya. Kemudian dia juga datang kepada orang Quraisy mengatakan juga ucapan yang sama. Kalian yakin orang-orang Yahudi di dalam itu, hah? 100% mendukung kalian. Yahudi tahu sendiri yang namanya Yahudi, paling licik, ular padang pasir mereka itu. Iya, sama. Kamu minta jaminan. Iya, kepada mereka. Baik. Barakallahu fikum sebagai tanda lah kesetiaan mereka. Dan saya yakin mereka juga akan menolak. Iya, iya, sudah ini benar-benar. Iya, yang Yahudi datang ke Quraisy, yang Quraisy datang ke Yahudi, sama-sama Pak menolak. Wah, berarti benar nih kata si fulan tadi. Iya, memang orang-orang Quraisy itu memanfaatkan kita. Yang orang Quraisy juga demikian. Yahudi itu memanfaatkan di akhirnya pecah. Iya. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kelihatannya saja kalian melihat ahlul batil itu bersatu untuk menghancurkan ahlul haq, padahal mereka itu juga pecah. Secara zahirnya mengerikan, iya. Barakallahu fikum. Baik, menyerang kepada ahlus sunnah. Barakallahu fikum. Seolah bersatu, padahal kekuatan mereka itu sangat ringkih, lebih lemah daripada sarang laba-laba. Barakallahu. Sudah, sehingga itu pecah. Barakallahu fikum. Baik, iya. Kekuatan mereka sudah buyar. Ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala mengutus apa? Cuaca yang sangat buruk, datang angin topan, wah sudah semeraut, lari sendiri. Iya, orang Quraisynya, orang Nasraninya kabur semua, nggak kuat. Yahudi sudah kebetulan waduh, entek gitu, ah di dalam mereka kan, ah Muhammad, Nabi Muhammad ya sudah, barakallahu fikum ya. Akhirnya apa? Ini orang Yahudi harus kasih pelajaran mereka ini. Sudah dikasih keamanan kok diem-diem ya? Nyengat dari belakang, kasih pelajaran orang-orang Yahudi. Akhirnya apa? Mereka terusir. Barakallahu fikum. Ya, itu diantara contoh peristiwa yang terjadi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Di sini disebutkan beberapa hikmah yang begitu banyak dari kisah-kisah Al-Quran. Bisa belum? Bisa. Ya sudah, kalau begitu insyaallah hikmah kisah-kisah Al-Quran akan kita sebutkan pada kesempatan yang akan datang. Ya, kurang lebih ada 8 poin di sini. Insyaallah akan kita baca pada kesempatan yang akan datang. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Barakallahu fikum.